Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemarin sudah kita sebutkan, yakni tentang judul Kitabul Khumus, kitab yang membahas 1/5 bagian. Pada izin semua. Ya, 1/5 bagian. Khumus itu ketika terjadi, yakni mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ketika betul-betul terjadi peperangan, itu namanya ghanimah. Tapi kalau enggak terjadi peperangan, kaum musyrikin diserang, ya, kaum musyrikin diserang, kemudian lari, enggak melawan, lari tunggang langgang, ya, enggak ngelawan, enggak apa, lari, harta ditinggalkan, unta, kambing, harta rumah, semua ditinggalkan. Itu namanya faik, ya, dibedakan ya. Kalau berperang musuh kalah, harta yang dirampas itu namanya ghanimah. Tapi kalau musuh lari tanpa melawan, harta yang ditinggalkan itu namanya faik. Jadi ghanimah dengan faik bedanya perang dengan enggak perang. Jadi musuh melawan namanya ghanimah. Kalau musuh tidak melawan namanya faik. Nah, ini hukumnya beda. Kalau musuh melawan kemudian kalah, maka namanya ghanimah. Maka ghanimah itu diambil 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Penyalurannya kepada siapa untuk Allah dan Rasulnya itu? Ya, untuk Rasul, keluarga Rasul, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil gitu. Seperti itu. Adapun sisanya untuk siapa kemarin? 4/5 untuk siapa? Untuk siapa kemarin? Kemarin ikut enggak? Enggak ikut hari Jumat? Ikut enggak? Nah, ikut. Enggak menyambut nasi bungkus? Enggak ya. Untuk siapa? Untuk pasukan. Cara baginya gimana? Pasukan dibagi berapa? Pasukan berkuda, kavaleri atau kavileri, pasukan berkendara. Kalau sekarang enggak berkuda, berteng, gitu ya, berteng. Dapat berapa? Dapat berapa? Dua. Dapat berapa? Tiga. Kudanya dapat 2 bagian, orangnya dapat 1 bagian. Kalau pasukan infanteri dapat berapa? Infanteri. Harta ghanimah pasukan infanteri dapat berapa? 1 bagian. Pasukan jalan kaki dapat 1 bagian. Pasukan kavaleri dapat 3 bagian gitu. Ingat-ingat. Sekarang kita baca matan al-Imam Syaukani rahimahullah. Yajibu fima yuknamu fil qitali, wajib pada apa-apa yang didapatkan dari peperangan. Yuknam, ghanimah itu dari kata didapatkan. Ghanimah itu dari kata didapatkan, harta yang didapatkan. Fil qital, pada peperangan. Dikait fil qital, nanti harta yang didapatkan karena waris enggak ada zakatnya. Bapaknya mati, anaknya mendapat warisan 2 miliar. Zakatnya berapa? Bapaknya mati, meninggalkan harta 2 miliar. Anaknya laki-laki satu tok, enggak punya ahli waris lain. Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? Berapa? Baru aja diterangkan. Saya nek laparke enggak masuk to ilmu. Berapa? Enggak ada zakatnya. Di qaid qital ini pendapatan ketika berperang. Adapun pendapatan karena jual beli enggak ada zakatnya. Pendapatan karena warisan enggak ada zakatnya gitu. Biarpun dapat 1 M miliar enggak ada zakatnya gitu. Maka dikatakan yuknamu fil qitali, wajib pada apa-apa yang didapatkan dari hasil peperangan. Wafir rikazi, dan dalam rikas. Rikas itu harta terpendam, tapi terpendamnya lama, disebut harta karun. Nemu gali pondasi, nemu emas, kalung emas besarnya 1 jari ini, 1 on. Ada tulisannya Ken Dedes. Ini emas peninggalannya Ken Dedes. Tahu Ken Dedes? Enggak tahu, enggak apa-apa. Ratu zaman dulu, zaman Ken Dedes. Maka ada zakatnya, itu namanya rikas. Kalau nggali pondasi ada emas kalung, mereknya Semar Pedan Wonogiri. Ada zakatnya enggak? Kalau tadi emasnya ini mereknya Ken Dedes. Nah, ini emas Semar Pedan Wonogiri. Atau emas Semar Nusantara Wonogiri. Ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Ini namanya luqatah. Kalau penemuan barang baru itu namanya luqatah, barang temuan. Kalau penemuan peninggalan zaman dulu kala, peninggalannya Ken Arok, peninggalannya Gajah Mada, peninggalannya Ratu Sima, peninggalannya siapa lagi? Itu orang-orang terdahulu, ada zakatnya, namanya rikaz, harta karun. Wala yajibu fima ada dalika, dan tidak wajib pada yang selain itu. Jadi yang ada zakatnya ghanimah, harta rampasan perang, dan rikas, harta peninggalan jahiliyah, peninggalan Belanda, peninggalan Jepang, peninggalan Majapahit, peninggalan Singosari, peninggalan Pajang, peninggalan orang-orang terdahulu gitu. seperti itu. Adapun selain itu, enggak ada zakatnya, enggak ada zakatnya. Wa masrafuhu qauluhu ta'ala. Dan masrafuhu, penyalurannya seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal 41 yang sudah hafal, diingat-ingat. Sehingga nyambung, hafalanmu terbahas, nyambung. Al-Anfal 41. Allah menyatakan, Wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa'in fa'anna lillahi humusahu. Dan ketahuilah, hanya saja apa yang kalian dapatkan dari sesuatu, dari peperangan, maka itu milik Allah seperlimanya, seperlimanya. Walir rasuli, dan milik rasul. Walidil kurba, dan untuk karib kerabatnya rasul. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabni sabil, dan ibnu sabil. Ingkungtum amangtum billah, jika kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pembagian harta ghanimah. Kalau kemarin keluarga rasul haram makan sedekah, dan sekarang ghanimah boleh. Rasul dan keluarganya boleh makan hasil ghanimah, harta rampasan perang, seperti itu. Sekarang syarahnya. Yang pertama, al-farku bainal ghanimati wal fai'i wa hukmu kullu minhuma. Perbedaan antara ghanimah dengan fai', harta ghanimah dengan harta fai', dan hukumnya, hukum dari tiap-tiap keduanya, hukum dari tiap-tiap keduanya. Aku katakan amma ma yuknamu fil qital, adapun apa-apa yang didapatkan dari peperangan. Fasayati kalamu, maka akan datang pembahasannya fihi, padanya insyaallah taala, fi kitabil jihad wasyiar, yakni pada kitab jihad dan kitab sejarah. Syiar itu jamak dari sirah, ya, kitab sejarah. Nanti dibahas di situ harta rampasan perang. Adapun globalnya tadi, ghanimah itu hasil dari peperangan. Terjadi peperangan, musuh kalah, namanya ghanimah. Ghanimah dibagi dua, seperti seperlima untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 untuk pasukan perang, untuk tentara gitu, dengan rincian kavaleri 3 bagian, infanteri 1 bagian. Maksudnya gimana? Pasukannya 1000. Yang berkuda 100. Gitu. Berarti misalnya punya, dapat ghanimah, dapat ghanimah misalnya 1200 ekor unta. Dapat ghanimah 1200 ekor unta. Pasukan jalan kaki 900, pasukan berkuda 100. Yang 100 ini dapat 3 bagian, 3 ekor kuda. Yang pejalan kaki dapat 1 ekor unta gitu. Jadi, kenapa kok demikian? Karena dengan berkuda itu bisa mudah membunuh musuh banyak. Jadi mas pasukan musuh itu lebih takut kepada pasukan berkuda ketimbang pasukan jalan kaki gitu. Bisa nuabrak sini mengayunkan pedang sambil naik kuda. Seperti itu. Sehingga dapat tiga bagian. Gitu. Kalau pasukan jalan kaki satu bagian gitu. Jadi jasanya lebih besar pasukan berkuda gitu. Maka bagiannya lebih banyak. Dan ini juga dalil bolehnya beramal soleh mendapatkan upah gitu. Kayak dulu amil zakat gitu. Yang penting tidak sebagai tujuan gitu. Beramal soleh dikasih upah enggak apa-apa gitu. Tapi tujuannya bukan upah gitu. Jihad tujuannya i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Tapi kok dapat ghanimah menang? Seperti itu, enggak apa-apa gitu. Dari mana kok terlambat? Mandi setengah jam. Diupayakan mandi setengah lima ya. Jadi jam lima sudah siap taklim semua gitu. Diupayakan seperti itu. Setengah lima sudah mandi. Jam lima sudah tak siap taklim semua. Jangan ustadznya duduk di kursi manggil-manggil baru berangkat mandi gitu. Dibiasakan seperti itu. Ini tinggal sebentar kok. Tinggal berapa hari lagi sudah libur. Kalau sudah libur gak taklim gak apa-apa. Ya, nggak taklim ke pondok tapi kalau taklim di daerahnya masing-masing ya. Seperti itu. Seperti itu. Itu ghanimah. Kembali. Fasayati kalamu fihi insyaallah fi kitab jihad wasiyar. Wala farqa bainal aradi, tidak ada bedanya. Pembagian itu berupa tanah. Jadi harta rampasan perang itu berupa kebun, kebun kurma. Kayak di Khaibar itu harta rampasan perangnya kebun, kebun-kebun kurma. Wad duari dan juga rumah-rumah, harta rampasannya berbentuk rumah. Ini akorat, harta yang enggak bisa dipindah, pekarangan. Wal ma'khudatu minal kufari, yang diambil dari orang-orang kafir. Wa bainal mangkulat, dan tidak ada bedanya antara mangkulat. Ini harta-harta yang bisa diangkut, emas, perak ya. Bisa diangkut, bisa dipindahkan. Mangkulat ini lawannya akorot. Kalau akorot itu harta yang enggak bisa dipindahkan. Yang dipindah cuma namanya. Tanah ini tetap di situ, cuma namanya ganti, pemiliknya ganti. Sertifikatnya ganti nama gitu. Itu namanya akorot. Kalau mangkulat itu yang bisa dipindah ya, emas, perak seperti itu. Fa innal jami'a magnumun fil qital, maka sungguhnya itu semua didapatkan pada peperangan. Selesai pembahasan fa'i ya, ghanimah. Sekarang fa'i. Sebelum pindah ke fa'i, coba diulang ghanimah itu pengertiannya apa? Harta, sudah tak buka harta. Pengertian ghanimah. Bantu. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Untuk siapa ghanimah itu bagianmu? Untuk siapa? Tadi sudah tak terangkan, tak terangkan ulang. Allah dan Rasulnya. Berapa yang untuk Allah dan Rasulnya? 1/5. 4/5 untuk siapa belakangnya? Sisanya untuk siapa? Bagian. Iya, bagian. Yang noleh-noleh, iya. Gitu. 4/5 untuk siapa? Pasukan. Cara bagi untuk pasukannya gimana bagianmu? Dan enggak tahu, kayak kamu perang dapat emas sak gerobak, kayak kamu apakan coba? Nek enggak tahu baginya. Hah? Tentara dibagi berapa? Yang kecil, pinter insyaallah. Cara bagi tentaranya gimana? Pasukan berkuda berapa? 3 bagian. Terus yang tidak punya kuda cuma jalan kaki 1 bagian gitu. Nah, itu nanti baginya matematika. Cara baginya menggunakan ilmu matematika. Yang jelas 3 siham untuk pasukan kavaleri, 1 siham untuk infanteri gitu. Ditulis biar ingat. 3 siham untuk kavaleri, 1 siham untuk infanteri gitu. Berikutnya sekarang fa'i. Wa ammal fa'u, adapun harta fa'i, huwa ma'u khida bi ghairi kitalin. Dia itu harta yang diambil tanpa peperangan. Baru dengar mau diserang sudah lari duluan gitu. Akhirnya harta rampasannya disebut fa'i gitu. Fahukmuhu matkurun, maka hukumnya disebutkan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Surat Al-Hasr ayat 7. Mayoritas kalian hafal, yang bahkan semua kalian sudah sampai ini Al-Hasr, kecuali yang tahfid ada yang belum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan hafalanmu surat Al-Hasr, itu dalil tentang harta baik. Allah berfirman, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa-apa yang Allah berikan kepada rasulnya dari penduduk negeri, dari penduduk negeri yang lari, ya. Dari penduduk negeri yang lari, falillahi wali rasuli, maka untuk Allah dan untuk rasulnya, walidil kurba, dan untuk kerabat nabi, wal masakin wabni sabil, dan untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil, semuanya. Perhatikan semuanya. Kalau ghanimah cuma 1/5, kalau faik semuanya. Berarti pasukan jalan kaki dan naik kuda dapat berapa? Enggak tahu apa enggak dapat? Enggak dapat. Oh, enggak perang kok. Berangkat pakai kuda, pakai pedang, pakai senjata, tapi musuh sudah lari duluan, enggak jadi perang. Dapat harta rampasan tanpa perang, itu namanya fai. Itu hanya untuk Allah dan rasulnya, dan kerabat nabi, dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Tentara enggak dapat gitu. Pasukan kavalerinya, infanterinya enggak dapat. Karena apa? Enggak perang, cuma nakut-nakuti tok, musuh sudah lari gitu. Sehingga enggak dapat bagian harta rampasan baik gitu. Seperti itu. Bisa menyebutkan secara rinci kalau ghanimah begini, kalau baik begini. Bisa? Nah. Kalau ghanimah demikian demikian. Bisa? Yang bisa angkat tangan? Bisa? Oh iya, angkat tangan sudah bisa. Nah, itu angkat tangan gitu. Nah, sebutkan secara rinci. Ya. Angkat pensil ya sama lah angkat. Kalau ghanimah demikian demikian, kalau baik demikian demikian. Nah. Biasanya taklim enggak mikir ngantuk-ngantuk gitu aja. Ini ditanya jadi mikir. Nah. Kalau ghanimah dengan peperangan. Terus hah? Kalau baik tidak peperangan. Terus pembagiannya, kalau ghanimah seperlima Allah dan Rasulnya, kalau baik semua untuk Allah dan Rasulnya, sisanya seperlima untuk pasukan dengan rincian. Pasukan perkuda dapat tiga bagian, yang pejalan kaki dapat satu bagian. Kalau ikut perang tapi karena lemah cuma membantu memberi makan pasukan, juga mengobati pasukan yang terluka, dapat bagian bangga. Atau ya pasukan tapi satu menyerang dari kanan, satu menyerang dari kiri, satu disuruh berjaga-jaga tok sampai selesai perang. Kalau kalah baru masuk. Kalau enggak suruh berjaga-jaga tok, jangan kemana-mana. Dapat bagian enggak? Dapat? Dapat? Dapat. Ini terhitung orang yang hadir dalam peperangan seperti itu, dapat walaupun tidak sempat mengayunkan pedang gitu. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Itu dalil tentang baik. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kalian hafal. Nanti kalau pas sholat baca surat ini, kalian angan-angan maknanya. Oh ini tentang pembagian fa'i. Oh ini pembagian ghanimah. Seperti itu. Kemudian wal muradu biqaulihi ta'ala min syai'in, dari sesuatu. Ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari sesuatu, maksudnya dari sesuatu mabayanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ghanimah. Berupa ghanimah gitu. Adapun pendapatan yang lain enggak masuk. Ghanimtum, apa yang kalian dapatkan, itu yang dimaksud pendapatan dari ghanimah gitu. Pendapatan dari ghanimah. La kullu mayutlaku alaihi ismul ghanimah, tidak masuk pada seluruh apa-apa yang digunakan padanya penamaan ghanimah. Ghanimah itu pendapatan, mendapatkan sesuatu gitu. Bapaknya mati dapat warisan 1M itu ya ghanimah, tapi namanya ghanimah berupa warisan gitu, pendapatan yang namanya warisan gitu. Ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Masa dapat 1M enggak ada zakatnya? Sedekah? Enggak ada sedekahnya. Enggak ada, ya. Itu hartamu semua. Enggak harus kamu zakati. Walaupun warisanmu 1M gitu, 1 miliar. Kamu beli mobil dapat 10 gitu, atau lebih mungkin tergantung mobilnya. Atau kurang kalau mobilnya terlalu bagus gitu. Tapi enggak ada zakatnya. Bal maghanimtum bil qital, bahkan yang dimaksud dalam ayat tadi apa yang kalian dapatkan dari peperangan. Kama fin nihayati, sebagaimana tersebut dalam kitab An-Nihayah fil gharibil hadis gitu. Wa ghairiha, dan selainnya. Laubakiya ala umumihi lastal zama wujubul khumus fil arba. Kalau seandainya ayat ini dipahami apa adanya tanpa melihat tafsirnya, cuma melihat lafadznya, niscaya akan memberi konsekuensi wajib 1/5 diberikan kepada Allah dan Rasulnya fil arbahi, pada baten keuntungan. Kan ayatnya global. Ketahuilah, jika kalian mendapatkan pendapatan dari sesuatu, maka 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Jual tempe untung 100.000, ya, masuk dalam ayat ini. Wa lamu annama ghanimtum gitu. Kalau secara lafaz. Tapi maksudnya ayat ini enggak masuk. Jadi itu dari peperangan gitu, dari peperangan gitu. Jadi pendapatan arbah, keuntungan, wal mawaris, warisan, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya enggak ada zakatnya. Kalau dibilang ada zakatnya, wa huwa khilaful ijma, ini menyelisihi kesepakatan ulama gitu. Wa ma istalzamal batilu batilun, dan apa yang memberi konsekuensi kebatilan adalah batil gitu, adalah batil gitu. Jadi salah memahami ayat. Pokoknya setiap dapat pendapatan harus sedekah. Dapat keuntungan sedekah. Dapat pinjaman bunga lunak sedekah gitu. Salah dalam memahami ayat ini. Wa lamu annama ghanimtum min syai'in. Hanya saja apa yang kalian dapatkan dari sesuatu, fa inna lillahi khumusahu. Apa yang kalian dapatkan dari sesuatu, maka untuk Allah dan Rasulnya 1/5 gitu, 1/5. Disalahpahami, setiap mendapatkan pendapatan ada zakatnya gitu. Ini batil kata Imam As-Saukani rahimahullah. Masih 5 menit, masuk bab rikas. Yang kedua, hukmur rikas. Hukmu rikas, hukum rikas. Penemuan harta terpendam. Harta terbenam, terpendam. Yakni dabnul jahiliyah, terpendamnya semenjak zaman jahiliyah, zaman kuno gitu. Ya mas, biarpun terpendam ratusan tahun ya enggak apa-apa. Enggak rusak, enggak apa gitu. Perlu dipahami dulu, kalau harta ini ditemukan di tanah milik orang, maka harta ini milik pemilik tanah. Ya. Kamu kerja bangunan di rumah orang, gali pondasi atau gali cakar ayam. Kamu menemukan emas batangan, itu emas batangan. Ada gambarnya candi apa gitu, candi kuno gitu. Berarti menunjukkan emas itu peninggalan orang kuno, orang dulu. Maka kamu yang gali enggak berhak. Jadi itu haknya pemilik tanah. Itu haknya pemilik tanah. Adapun pemilik tanah ketika menemukan emas tersebut, misalnya 1 kilogram emas gitu, maka dia ada zakatnya. Ada zakatnya gitu. Dia membayar zakat. Berapa zakatnya? Kata beliau rahimahullah, wa amma wujubuhu firrikas, adapun wajibnya bayar zakat pada rikas, fali hadisi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selain keduanya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, al ajma'u jubarun, binatang-binatang ternak itu jubar. Wal ma'dinu jubarun, dan galian tambang itu jubar. Wa firrikazi humusun, dan dalam harta penemuan, harta jahiliyah, harta karun itu 1/5 zakatnya. Apa maknanya jubar? Ya. Al ajma'u jubarun wal bi'ru, dan sumur itu jubar. Al ma'dinu, galian tambang itu jubar. Yakni idha halaka fiha fadamuhu hadarun la yutalabu fihi. Maknanya, makna jubar, sumur itu jubar, galian tambang itu jubar. Kalau ada orang terperosot dalam sumur mati, pemilik sumur tidak dimintai ganti rugi. Jubar gitu. Ya, jubar gitu. Seperti itu makna jubar. Galian tambang juga gitu. Ada pencuri tambang kepleset mati, pemilik galian tidak dituntut ganti rugi. Dan harta penemuan, harta karun, zakatnya 1/5 gitu. Cukup. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu, barakallahu fikum.